إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para hadirin yang saya muliakan di kesempatan ini kali ini kita akan membahas topik terkait dengan tibun nabawi, pengobatan nabi, juga terkait dengan aqidah, juga terkait dengan tauhid. Pembahasan kita ambil tema topik mengenal terapi ruqyah, pengobatan Nabi SAW tidaklah sebatas dari apa yang dimakan atau yang diminum. Lebih dari itu juga termasuk doa-doa dari Nabi SAW. Salah satunya adalah terapi ruqyah. Terapi ini terkadang manusia terjatuh dalam kesalahan ketika meruqyah. Baik kesalahan itu masuk dalam hal aqidah sehingga terjatuh dalam kesyirikan ketika melakukan ruqyah, atau terjerumus dalam hal yang diharamkan. Tentunya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan. Kita ingin mengenalkan dan ingin membahas bersama-sama tentang ruqyah, karena beredar ruqyah yang dilakukan saudara kita terkadang terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam perkara yang diharamkan, dan di sana ada ruqyah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ruqyah secara bahasa adalah al-audah, yaitu perlindungan. Adapun ruqyah secara istilah dia adalah al-qira'ah wan naftu talaban lishifa wal'afiyah wal'bur'i minal asqam. Secara istilah ruqyah adalah bacaan ataupun tiupan yang dimaukan darinya kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebab ruqyah ini. Sawa'un kanat minal Qur'an, bisa jadi dia dari Al-Quran, atau minal adiyah an-nabawiyah al-ma'thurah, atau bisa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang ruqyah sangat banyak. Di antaranya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna narqi fil jahiliyah, adalah dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah. Sebelum Islamnya, Auf bin Malik meruqyah pada zaman jahiliyah. Fakulna, kemudian Auf bin Malik tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik, Dia minta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah? Ya. Karena dia meruqyah, ruqyahnya dia adalah pada masa jahiliyah. Dan ini merupakan bentuk ketakwaan dari sahabat. Dikhawatirkan ruqyahnya dia terjatuh dalam kesyirikan atau apa yang diharamkan, sehingga bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, pertama, ini menunjukkan bahwasanya sahabat punya hirs, punya semangat minta fatwa, khawatir apa yang diamalkan dahulu itu salah, ya. Khawatir apa yang diamalkan dahulu itu syirik, ya. Dan ilmu ingin bertanya, jika salah berarti tidak bisa diulang lagi, sehingga bisa disampaikan kepada umat bahwasanya amalan saya dulu sempat seperti demikian dan saya tanyakan kepada Nabi, ternyata salah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Iridhu 'alayya ruqaakum." Coba tunjukkan padaku ruqyahnya kalian. Ini menunjukkan apa? Tabayyunnya. Rasulullah ingin tahu gambaran. Bagaimana sih ruqyahnya Auf bin Malik sebelum Islamnya? Ya. Hat gambarnya seperti apa? Setelah digambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Ma lam yakun fihi syirkun. Ya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa dengan ruqyah selama dalam ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikan. Nah, hadis ini perlu kita ketahui. Nanti akan menjadi dalil dari sekian banyak variasi para ahli ruqyah meruqyah pasiennya, meruqyah saudaranya. Karena seperti misalkan daun bidara, tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pakai daun bidara, tidak ada dalilnya. Ya. Dan cara-cara yang lainnya, sebagian cara tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini akan menjadikan dalil utama selama cara itu tidak ada padanya unsur kesyirikan, maka diperbolehkan seperti daun bidara. Dia tidak ada dalilnya, tetapi bil waqi' kenyataannya sangat manfaat sekali. Ya. Orang meruqyah menggunakan daun bidara untuk kemudian diletakkan di air diminum atau dipercikkan, ya, kenyataannya lebih berefek daripada tidak menggunakan daun bidara. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggunakan daun bidara. Cukup yang datang dari Al-Quran dan Sunnah saja. Ya. Ini yang tidak membolehkan. Tapi yang membolehkan berdalil dengan keumuman hadis Auf bin Malik. Ya. Tetap kita bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada daun bidara, tidak bertawakal kepada bacaan-bacaan atau ustaz-ustaznya, tapi tetap bertawakal kepada Allah dan kita mengambil sebab dengan ruqyah ini dan daun bidara ini menjadikan sebab keluarnya jin dari badan dia. Nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ussalam, bab la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Bab tidak mengapa dengan ruqyah selama ruqyah itu tidak ada padanya kesyirikan. Nah, juga dari hadis Anas bin Malik qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah min al-'ain wal-huma wan-namlah. Nah, Nabi SAW, kata Anas, memberikan keringanan dari ruqyah, dari ain, artinya tidak hanya jin saja ya, dari ain juga, penyakit ain, orang yang terkena ain, juga gigitan hewan-hewan berbisa seperti kalajengking, seperti ular ya, wan namlah, namlah gigitan hewan-hewan yang kecil ya, yang memberikan efek bengkak, panas ya, dan lain sebagainya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalilnya ruqyah di antaranya keumuman dalil dari hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa' akhah falyaf'al." Barang siapa ada di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kalau ada saudara Anda kena sihir, kalau ada saudara Anda kesurupan, kalau ada saudara Anda kena sengat kalajengking, kena gigit ular, kena ain, apakah Anda biarkan? Sedangkan orang yang minta ruqyah, mereka tidak masuk dalam 70 ribu golongan manusia yang tidak dihisab. Ada seseorang, si fulan, misalkan kena ain atau kesurupan atau kena sihir, dia tahu dalil hadis ini. Dia tetap mempertahankan, enggak mau saya minta ruqyah, mendatangi tukang ruqyah, ahli ruqyah, ustaz, kiai, alim, ulama, enggak mau dia. Karena sebagaimana dia berpendapat, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, ya, fi'ah yadkhuluna al-jannah bila hisab, golongan yang masuk surga tanpa dihitung. Tapi kata Syekh Ibnu Abbas tetap, walaupun tanpa dihitung, dia juga tetap tidak boleh berbuat syirik, kebid'ahan, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Bukan berarti enggak dihisab, enggak minta ruqyah, tapi dia masih enak berbuat maksiat. Enggak bisa. Nah, si fulan ini, dia tidak ingin dirinya diruqyah, berpegang dengan hadis Ibnu Abbas, riwayat dari Imam Bukhari wa Muslim, ya, bahwa mereka yang masuk surga tanpa dihisab, ya, sebagaimana kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun, di antaranya. Ini apa? Di antaranya, yaitu hukumnya makruh. Antum kena gangguan sihir, jin, antum minta ruqyah, lapor kepada saudara antum, ana kena gangguan sihir, ana diguna-guna, tolong ruqyah saya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Makruh, dibenci. Bukan haram, tapi dibenci. Ya. Maka seseorang yang dia berpegangan dengan hadis seperti ini, bahwasanya orang yang tidak dihisab, pertama siapa? Alladzina la yastarqun. Dalam lafaz disebutkan dalam kitab tauhid, alladzina la yaqun, itu salah. Kalau layar pun yang tidak merupiah, yang merupiah enggak berdosa, yang merupiah enggak makruh, bahkan ibadah. Yang jadi masalah, yang benar lafadznya dalam Sahih Muslim adalah alladzina la yastarqun, yang tidak minta ruqyah. Baik, yang jadi masalah yang minta ruqyah. Kalau yang merupiah enggak ada masalah. Ya. Kalau yang merupiah enggak ada masalah. Kecuali kalau antum tahu saudara antum kena sihir, antum tanya kepada saudara antum, mau gak antum kalau ana ruqyah? Ini pertanyaan anda, gak perlu seperti ini. Akhirnya melazimkan si fulan, apa? Kalau iya, berarti dia sama minta ruqyah. Gak usah, mau gak kalau langsung diruqyah? Kalau perlu diruqyah, afwan, Ana sepertinya harus meruqi antum. Nah, baik. Kecuali jika ada masalah seperti seseorang gengsi untuk diruqyah, ya, maka yang seperti demikian lihat mafsadah, ya, dan maslahatnya dipertimbangkan. Nah, kalau dia sudah kesurupan, ya, kesana kemari lari jalan memalukan manusia misalkan, sampai akramakumullah buka auratnya, maka yang demikian langsung diamankan, ya, dan kemudian diruqyah. Mereka yang tidak dihisab, yang kedua adalah mereka yang layak tahu, tidak minta kay, asal hukumnya minta kay itu makruh, ya, makruh minta dikay. Mereka minta dikay. Kay adalah sengatan besi panas pada titik-titik saraf tertentu. Ya. Sebagian ada yang mengatakan khitan sunat dengan elektrokauter, dengan kawat panas yang dicolokkan listrik, kemudian dipotong gelen penisnya, apa, kulupnya yang menutupi gelen penisnya, yang menutupi kepala dari kemaluan, kulit yang menutup kulupnya, dipotong dengan elektrokauter, apakah itu termasuk kay, pengobatan besi panas? Dijawab oleh para ulama, ini tidak bisa disamakan dengan kay. Karena kay, dia tujuannya pertama memang meletakkan pada saraf-saraf tertentu, dan diletakkan pada kulit sampai dia terbakar, keluar aroma, aroma terbakar. Nah, dan tentunya ini perkara khilaf, ada yang mengatakan termasuk kay dengan cara elektrokauter, ya, yang sebagian lainnya tidak bisa disamakan karena intinya ini cuma memotong. Adapun kay gambarannya adalah meletakkan besi panas pada saraf-saraf tertentu. Dan yang ketiga, alladzina la yatatayyarun, mereka yang tidak berbuat tatayyur, ya, tatayyur menjadikan sesuatu tanda kesialan atau tanda keberuntungan. Tatkala hendak safar keluar rumah, dia harus cari burung merpati dahulu. Jika burung merpatinya pergi ke arah kanan, maka safarnya dia mendatangkan keberuntungan. Jika burungnya pergi ke arah kiri, maka safarnya dia akan mendatangkan kesialan. Ini termasuk syirik kecil. Man ja'ala sababa mimma huwa laisa bisabab syar'i wala kauni, fahuwa syirkul asghar. Barang siapa yang menjadikan sebab, sebab itu bukanlah sebab-sebab syar'i secara syariat, atau juga bukan sebab-sebab kauni secara alami, maka ini termasuk syirik. Termasuk syirik. Nah, sebab syar'i tidak ada seperti demikian. Kecuali kalau seperti orang demam panas, kata Rasulullah, fa'abriduhu bilma, dinginkanlah dengan air dingin. Ada dalilnya. Sebab syar'inya ada diajarkan Nabi. Kalau menurut kauni akal, orang yang panas dikasih dingin, jadinya panasnya turun. Nah, ini sebab syar'inya tidak ada, kauni tidak ada. Dia mengira dengan burung itu miring atau terbang ke kanan, maka keberuntungan yang dia dapati. Tidak ada seperti ini. Nah, begitu pula kalau ada burung gagak di atas rumah bersuara, dia berkeyakinan bahwasanya akan ada orang yang meninggal di kerabat dekat dia. Kasihan burung gagak, dijadikan alamat sial. Ya, ya. Dari zamannya Qabil dan Habil, bahkan burung gagaklah yang mengajarkan kepada Qabil untuk menguburkan saudaranya Habil yang dibunuh sama Qabil. Habis membunuh gak tahu gimana cara melenyapkan biar adinya dan ketahuan bahwa Habil sudah saya bunuh. Ngelihat burung gagak, bagaimana memakamkan jenazah burung gagak yang lainnya, sehingga Qabil menguburkan Habil. Ya. Kemudian berarti dari sini, kalau ada saudara Anda mengalami gangguan almas, kesurupan, wal mas'ur, kena sihir, ya, wal ma'in, kena ain. Maka apa? Jangan nunggu dia minta. Kitalah yang tahu diri. Ya. Kitalah yang tahu diri. Sebagaimana dikatakan tadi dari hadis Jabir bin Abdullah, "Man istata'a minkum ay yanfa' akha falyaf'al." Barang siapa dari kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Yang punya kemampuan dokter, obati saudaranya dari saudaranya yang tidak mampu. Yang punya kemampuan merukyah, rukyah saudaranya, jangan nunggu dia minta dirukyah. Ya. Yang orang kaya ngelihat saudaranya sedang dibelit hutang, makan pun susah, bantu dia. Apa yang bisa dibantu, bantu. Ya. Fa'al, lakukan apa yang bisa untuk berbuat, lakukan. Membantu orang enggak nunggu antum kaya. Kalau enggak punya duit, bantu dengan tenaga. Kalau ada yang kesurupan, enggak perlu diobati ke sana kemari, cari tempat rukyah, antum rukyah, saudara antum. Ya. Dan rukyah apa yang paling manfaat adalah rukyah mandiri. Rukyah dari diri sendiri. Ya. Dengan dia, kenapa? Unsur pengobatan yang paling manjur diantaranya adalah dalam diri sendiri. Bukan hanya jin, bahkan penyakit. Seorang punya penyakit stroke, tapi sudah putus asa, tidak punya keinginan sembuh, tambah parah stroke-nya. Tapi kalau dia punya keinginan kuat, sugesti untuk sembuh, harapan kepada Allah semakin tinggi, Allah akan mudahkan dia mencari sebab dari sebab-sebab kesembuhan. Begitu pula orang kena jin pasrah, tidak mau dikir pagi petang. Tidak mau melawan jin, membaca Al-Quran berat, ya sudah biarlah. Ya. Dia harus melawan, ya harus melawan. Nah, kemauan dari dirinya sangat menentukan untuk melawan jin yang ada dalam tubuhnya. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah. Ini nabi loh ya. Nabi itu meruqyah. Dia juga diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan dari dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ruqyah ya, bisa dalam atau masuk dalam hal yang syar'i atau tidak syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Sebagaimana datang dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Seorang wanita yang mengalami gangguan. Ya. Diganggu oleh makhluk halus. Di sini dalam hadis ini, hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ruqa wa Tamaim, Syalbani mengatakan di sini menunjukkan bahwasannya ruqyah itu adalah masyru. Ruqyah itu disyariatkan. Bukan sekedar boleh, tapi disyariatkan. Terlebih saudara kita membutuhkan untuk dibantu dan kita punya kemampuan untuk membantunya. Sudah kita lalui definisi ruqyah secara bahasa, secara istilah dan beberapa dalil tentang ruqyah. Poin yang kedua, syarat-syarat ruqyah. Kapan ruqyah diperbolehkan, ada syaratnya, ada juklaknya, ada peraturannya. Tidak sembarangan orang meruqyah. Syarat yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Usulul Iman, syarat ruqyah yang pertama terkait dengan akidah, yaitu ayyutakhadha annaha tanfa' la tanfa' lidzatiha la tanfa' bidzatiha, bahwasanya keyakinan yang kita tanamkan bagi orang yang meruqyah ataupun yang diruqyah adalah ruqyah itu tidaklah memberikan manfaat dengan zatnya ruqyah itu saja. Nah, artinya apa? Jika seseorang berkeyakinan bahwasanya ruqyah dengan zatnya ruqyah saja akan bisa menyembuhkan seseorang dari gangguan jin, ini termasuk syirik. Subhanallah, sudah terjadi dalam syirikan. Nah, berarti syarat lazim adalah kita meyakini bahwasanya ruqyah itu hanyalah sebagai perantara sebab kesembuhan. Dan kesembuhannya kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang minta ruqyah berarti dia orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Tidak. Justru orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mencari sebab-sebab kesembuhan. Karena syaratnya tawakal itu ada tiga. Yang pertama, i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Kalau ada orang bilang saya tawakal kepada Allah tapi dia tidak mengambil sebab, maka bukan tawakal tapi tawakul. Tawakul bukan tawakal. Nah, orang yang bersandar kepada Allah tapi tidak mengambil sebab. Maka syarat pertama dari ruqyah apa? Apa? Berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu hanya perantara kesembuhan saja. Tetapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Nah, tidak boleh anda bersandar dengan daun bidara, tidak boleh anda bersandar dengan ustaz, tidak boleh anda bersandar dengan ayat-ayat ruqyah. Nah, tidak boleh anda bersandar dengan hadis-hadis tentang doa-doa untuk meruqyah. Tapi hanya bersandar kepada Allah. Itu semua yang kita sebutkan hanya sebab perantara kesembuhan. Yang berikutnya, syarat yang kedua untuk meruqyah dan yang diruqyah, alla takuna fiha mukhalafatun syar'iyyatun kama law kana fiha du'a'un li ghairillah aw istighatsatun bil jin fa huwa syirkun. Syarat yang kedua, hendaknya ruqyah itu tidak menyelisih syariat. Tidak menyelisih syariat. Ya. Seperti meruqyah dengan nama selain Allah. Seperti meruqyah dengan bantuan-bantuan jin. Terkadang ada orang dikenal dengan nama orang pintar. Penampilan-penampilan agamis. Terkenal bisa menyembuhkan orang kesurupan. Dikenal orang pintar, tidaklah dikenal disebut orang pintar kecuali dia harus jadi paranormal. Nah, walaupun dia penampilannya agamis, antum harus lihat. Jika antum butuh bantuan ruqyah seseorang, ustadz atau siapapun juga, penampilannya agamis, tapi dilihat akidahnya. Dilihat caranya dia mengobati. Jika caranya menyelisih syarat yang kedua, yaitu syarat pertama, walaupun dia i'timad ala Allah, ya, tapi dia terjerumus dalam kesalahan kedua, sama, tidak boleh. Tapi contoh yang akan kita sebutkan, terjatuh dalam kesalahan pertama dan kesalahan kedua, dia datang kepada orang pintar, terkenal mengobati dengan rumah ruqyah misalkan, anggaplah rumah ruqyah atau lain sebagainya, klinik ruqyah. Dia datang, tatkala masuk di rumah tersebut, caranya ternyata cara yang sangat janggal. Contoh, meruqyah menggunakan telur. Telur ini digerakkan di anggota tubuh, dicari. Jika telur ini berat pada salah satu anggota tubuh, disitulah ada jinnya. Telurnya telur matang. Setelah dibuka, di dalam telur ternyata banyak didapati jarum-jarum. Kalau akal, tidak masuk akal. Kauni, tidak masuk kauni. Syar'i, tidak ada dalam syar'i. Syariat yang ajarkan seperti demikian. Kauni tidak masuk akal, bagaimana jarum bisa masuk dalam telur? Ya. Ini jelas syirik. Ini istighatsah bil jin. Minta bantuan jin. Orang kesurupan ada jinnya, diobati melalui bantuan jin. Namanya jeruk, minum jeruk. Ya. Datang ke sini, ya jinnya bisa diskusi, dialog jinnya. Kamu keluar dulu aja pura-pura, setelah ruqyah selesai kamu masuk lagi, tidak apa-apa. Ya, namanya jinnya punya mata, kita tidak tahu. Ya. Nah, dan ini adalah cara yang diharamkan. Bahkan syirik, istighatsah bil jin. Nah, sarful ibadah li ghairillah fahuwa syirik. Memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik. Dan istighatsah itu termasuk ibadah. Dan dia telah memalingkan dari Allah, maka termasuk syirik. Isti'anah, minta tolong kepada jin, syirik. Ya. Baik. Syarat yang ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan. Ruqyah itu hendaknya menggunakan bahasa yang bisa dipahami maknanya. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah makruh meruqyah orang kesurupan dengan bahasa selain bahasa Arab. Makruh Syekhul Islam, tapi khilaf. Sebagian ulama berpendapat boleh pakai bahasa Indonesia. Selama bahasa Indonesia itu bisa dipahami, maknanya jelas, tidak menyelisih atau tidak keluar dari syariat Islam, maka tidak mengapa. Nah, keluarlah kamu dari tubuh ini. Keluar. Jika tidak, kami akan bacakan ayat kursi sampai kamu terbakar. Misalkan. Ya. Nanti akan kita jelaskan, kita tidak diperbolehkan untuk banyak bicara dengan jin. Ya. Ini tiga syarat ini adalah syarat penting. Di sana terkadang sebagian manusia atau orang-orang pintar, paranormal, mereka mengobati orang-orang yang kena gangguan jin dengan apa? Talasim. Dengan tulisan rumus-rumus yang tidak dipahami. Pakai bahasa Arab, qaf panjang. Harufnya dipotong lagi, habis qaf, lam, misalkan. Tidak dipahami. Ditaruh di kertas, celupkan di air, atau tempelin di atas pintu-pintu. Ini tidak dipahami. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Cara merukyah seperti ini. Atau membuat tulisan rumus tertentu, kemudian digolong dengan kain kulit, dijahit, dijadikan kalung. Ini tidak diperbolehkan. Untuk menangkal bala, untuk menangkal air, ya, atau untuk menangkal gangguan jin, tidak diperbolehkan. Atau terkadang pakai rumus-rumus seperti segitiga, seperti balok, ya, seperti huruf-huruf tertentu, kasih lingkaran, tulisannya. Ini rumus-rumus yang tidak diperbolehkan dalam meruqyah. Harus jelas. Nah. Baik. Ini tidak diperbolehkan sebagaimana dikatakan Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Cara ini adalah cara yang majhulah, tidak dikenal dalam syariat. Kemudian sebagian ulama memperbolehkan seseorang yang tidak bisa meruqyah dengan bahasa Arab. Ya. Antum kalau enggak bisa bahasa Arab, ya minimalnya harus lancar baca Al-Qur'an. Terkadang kalau ada orang enggak lancar baca Al-Qur'an atau kadang baca dari hafalan, jinnya mengoreksi bacaan kita. Pacul kamu salah. Karena jinnya yang masuk dalam tubuh seseorang bukan hanya kafir, muslim. Hafal 30 juz langsung baca salah-salah, dibetulin sama jinnya. Kalau sudah merugi, sudah 1-0 sama jinnya. Nah, mereka ingin menjatuhkan mental kita. Kadang mereka sembunyi, merugia berjam-jam gak keluar-keluar, padahal sudah kepanasan di dalam tubuh. Tapi dia muat-muatkan, ya, mempertahankan diri. Ya, jahil. Nah, itu alam gaib, kita tidak tahu, tapi dengan kebiasaan ruqyah biasanya muncul, nampak yang seperti ini. Dan ada dalam dalil, dijelaskan Rasulullah, nanti badannya akan terasa panas, nanti dia akan tidak disebutkan. Tapi ini terkait dengan perkara mujarrab, perkara yang sudah teruji, coba. Ya. Pernah kita meruqyah seorang, ya, diruqyah di masjid, subhanallah, dalam hitungan detik matanya sudah merah, ngomongnya sudah mulai ngelantur, ya, sholat sudah tidak kuat. Nah, ketika suatu ketika diruqyah di rumahnya, diruqyah berjam-jam tidak ada efek sama sekali. Kenapa? Rumahnya ternyata banyak jimat-jimat. Dari atap ada telur busuk, ada paku dari emas, ada kemudian foto-foto nempel di dinding. Ya. Ini yang menghalangi dari reaksi ruqyah, terapi ruqyah. Ya. Karena bisa jadi mereka tua sembunyi di tempat-tempat yang seperti kita sebutkan tadi. Ya. Al-malaika la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Malaikat itu tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan anjing. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, siapa yang masuk? Syaitan, jin. Ya, rumah dijadikan seperti kuburan, kuburan dijadikan seperti masjid. zaman sudah terbalik. Di kuburan membaca Al-Quran, di rumah tidak membaca Al-Quran. Nah, ini kesalahan manusia yang sudah jauh dari zaman Nabi dan meninggalkan proses talabul ilm, menuntut ilmu. Ya, sehingga al-haq dikatakan sesat. Yang sesat dikatakan al-haq. Nah, begitu pula ahlinya. Baik. Selama syarat-syarat ruqyah ini tertawaffar, dipenuhi syaratnya dari tiga syarat ini, maka syarat ruqyah dipersilahkan. Tetapi jika tiga syarat ini tidak dipenuhi, maka itulah yang disebut ruqyah mamnu'ah. Bisa jadi ruqyah asyirkiyah, bisa masuk dalam ruqyah yang dilarang, terlarang, karena pakai seperti tadi kalimat-kalimat yang tidak dipahami, enggelah yang sekarang bawa misalnya. Kalimat tidak dipahami, hanya contoh saja. Ya. Ini contoh yang ditanamkan kepada apa? Kita orang, apalagi anak-anak kecil sekarang dibiarkan lihat televisi acara misteri, acara apa ini, subhanallah, merusak akidah tauhid anak-anak. Kita dirusak dari televisi. Kita di rumah kita sudah kalah 1-0 sama televisi. Terbiar kita sudah kalah. Ya. Lo kan pikir halal. Baik, kalau khilaf, khilaf. Nah, tidak masalah. Kita enggak permasalahkan khilaf. Silahkan. Tidak ada yang melarang. Khilaf, beda pendapat, ada yang bolehkan. Silahkan. Yang jadi masalah, sekarang acara televisi. Loh, kita hanya lihat berita-berita kok, fikul wake. Hanya lihat kajian-kajian. Iya, yang penting bapak, ibu, bagus. Bisa selektif. Tapi apakah anak, bapak, ibu bisa seleksi? Ketika bapak, ibu gak ada, apa anak-anak lihat kajian? Jangan-jangan lihat film channel Perancis. Iya betul, terjadi. Jangan-jangan lihat apa? Yang gak benar, gak benar. Ya. Kemensos mengatakan anak umur 12 tahun zaman sekarang, zaman now ini, ya, sudah teracuni dengan film porno 90%. Nah, silahkan, saya lihat kajian, kecuali kalau di channel-channel itu dipatenkan, channel-channel televisi tertentu, isinya kajian-kajian, ya, isinya siaran langsung Mekah, ya, Madinah, Mubashir, maka itu baik. Kalau anak-anak tidak bisa punya barometer untuk apa menyaring, ya demikian. Ini merusak acara-acara televisi seperti acara misteri, ya, silat dan lain sebagainya. Ya, akhirnya ujung-ujungnya apa? Mau ke kamar mandi minta antar, padahal kamar mandinya di dalam rumah. Nah, sukses. Syaitan apa merusak akidah tauhidnya kaum muslimin, ya. Rahimahni wa rahimahumullah. Selanjutnya kita akan sebutkan macam-macam ruqyah. Poin yang keempat, macam-macam ar-ruqyah. Ruqyah dibagi menjadi tiga. Ada yang membagi menjadi dua. Ruqyah yang apa? Masyru'ah. Ada ruqyah yang ghairu masyru'ah. Ruqyah yang disyariatkan dan ruqyah yang tidak disyariatkan. Adapun yang membagi tiga menjadi tiga adalah mereka yang membagi lebih terperinci lagi. Ruqyah yang jenis pertama adalah jaiz. Ruqyah yang diperbolehkan bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Apa? Yang sesuai syariat, yang tidak keluar dari syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dikatakan kesepakatan para ulama dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Syarat jenis ruqyah yang kedua adalah ruqyah yang pertama jaizah, yang kedua muharramah, yang diharamkan. Ruqyah yang diharamkan. Yang diharamkan dibagi menjadi tiga. Haram masuk dalam perkara dosa bukan syirik. Dan yang kedua, haram yang masuk dosa syirik. Yang masuk dosa syirik dibagi lagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Ana ulang. Yang muharram dibagi menjadi dua. Muharram yang berdosa, yang dia tidak sampai terjatuh dalam kesyirikan. Dan yang kedua, muharram yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Jenis yang terjatuh dalam kesyirikan dibagi menjadi dua lagi, syirik besar dan syirik kecil. Contohnya, yang muharram, yang diharamkan, seperti menjadikan ayat-ayat Allah sebagai hiasan saja. Menjadikan ayat-ayat Allah sebagai hiasan, ini muharram, tidak boleh. Kita menjadikan di rumah kita dipasang kaligrafi dari ayat-ayat tertentu, ini tidak diperbolehkan. Wa may yu'adzib sya'airallah fadzalika min taqwal qulub. Dan menuliskan atau menempelkan ayat-ayat Allah ataupun kaligrafi di dinding itu bukanlah termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah, karena dijadikan sebagai hiasan. Apakah setiap hari antum baca itu ayat itu? Lewat, sambil lewat, baca dulu, baru lewat di depannya meja makan, sambil dibaca terus. Apakah demikian? Kenyataannya tidak. Bahkan sama sekali tidak. Ya? Tidak diperbolehkan. Ya? Kemudian pula, contoh-contoh yang lainnya, ya, yang diharamkan, di antaranya tidak mengagungkan syiar-syiar ini. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam. Karena ini apa? Tashbih bil musyrik bil musyrikin. Karena bisa menyerupai orang-orang musyrik. Menjadikan Al-Qur'an sebagai hiasan. Naik mobil, di kaca depan mobil untuk melihat pemandangan belakang, digantung Al-Quran kecil. Baik, Anda tidak berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu untuk menolak bala ketika Anda sedang menyetir, dan tidak berbuat syirik, tapi Anda terjatuh dalam keharaman karena telah menggantung Al-Quran sebagai hiasan. Niatnya baik, biar ingat pada Al-Quran, tapi tidak dibaca-baca. Sebulan ini belum dibaca. Nah, hanya digantung. Ya, ini tidak diperbolehkan, bukan termasuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Kemudian jenis yang berikutnya, muharram yang terjatuh sampai kesyirikan, yang pertama syirik besar, adalah mereka yang berkeyakinan bahwasannya ruqyah tersebut memberikan efek, mendatangkan manfaat dan menolak bala. Yang mendatangkan manfaat dan menolak bala itu bukan ruqyahnya, tapi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bukan zatnya sesuatu. Nah, maka ini terjatuh dalam kesyirikan, syirik besar. Contoh yang lain, dia beristighatsah dan beristi'anah, minta tolong kepada syaitan, syayatin. Yes. Syaitan diambil dari kata syatana. Syatana artinya apa? Yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Allah telah berfirman, "Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dahulu, orang-orang laki zaman dahulu, pria-pria zaman dahulu dari kalangan manusia, mereka itu minta perlindungan, minta pertolongan kepada syaitan. Kalangan laki-laki dari kalangan jin, minta tolong kepada jin. Apakah resikonya jika seseorang minta tolong kepada jin? Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqo. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tafsiran para ulama, yaitu zaduhum, mereka bukan malah diringankan bebannya dengan minta bantuan kepada jin, tapi akan semakin ditambah rasa takut oleh jin. Maunya minta tolong, ternyata tambah ditakut-takuti jin. Ya. Jin, kalau antum minta tolong, biasanya mereka minta apa? Minta apa? Minta pajak atau sajen, apa istilahnya? Apa? Madad apa? Iya, minta mahar. Ya, pengalaman, minta mahar. Ya, minta mahar. Itu demikian. Dan nanti jin ini gak membiarkan antum sama jin. Sampai anak cucu ini bisa, jin ini masih ada hubungan, bisa masih menggoda. Ya. Dosanya seseorang yang isti'anah dengan jin, bisa-bisa dibawa sampai anak cucu sampai diganggu. Ya. Pernah kita dapati, ya, keluarga dari seorang dalang, ya, yang ternyata cucu-cucunya diganggu sampai cucunya oleh jinnya seorang dalang. Juga kalau seseorang ingin jadi dukun, bukan sihir, gampang. Bukan anak ngajari, bukan. Anak malah ingin menakuti, ya, orang-orang yang sudah belajar, baik pawang hujan dan lain sebagainya. Tidak mungkin mereka mahir. Tidak mungkin pesulap bisa menyulap, bisa menghilangkan mobil, bisa menghilangkan tugu Monas, kecuali harus ada maharnya. Dan mahar itu adalah pasti hal-hal yang menyelisih syariat Allah. Kisah yang sudah ma'ruf, ada seorang bapak yang mewasiatkan kepada anaknya, yang bapak ini sebelum meninggalkan berkata kepada ibunya, jika aku mati kamar mandiku ini jangan dibuka. Penasaran anak ini, setelah bapaknya mati juga gak boleh dimandikan karena ada malaikat yang mandikan. Bukan malaikat, jin. Anak ini penasaran, karena anak ini termasuk ahlu sunnah, ahlu tauhid. Dibukalah kamar mandi ini, didapati ternyata WC-nya bukan dari keramik tapi dari kayu. Sebelum dia masuk kamar mandi, ketika dicongkel kamar mandi ini, muncullah makhluk hitam besar, kemudian lari. Kemudian dicongkel WC yang dari kayu ini, pinjakannya dicongkel, ternyata didapati di bawahnya adalah mushaf Al-Quran. Gampang bisa jadi dukun, gampang untuk masuk neraka. Nah, begitu pula satu kisah yang disebutkan salah seorang syekh. Salah seorang ibu yang begitu sakit hatinya tatkala suaminya beranjak ke poligami, karena bagi beberapa orang wanita poligami adalah ujian terbesar. Seolah-olah rumah tangga itu akan hancur jika ada poligami. Sehingga ibu ini ingin menyihir suaminya sendiri. Setiap malam Jumatnya, ibu ini beranjak ke kuburan di tengah malam. Di tengah malam, dia terpaksa harus telanjang dan menari-menari. Menari-nari untuk memanggil jin. Dan mengencingi kuburan-kuburan. Kejadian di Arab. Di Arab. Setelah itu, lama waktu berjalan, jin sepertinya mulai memerintahkan dia dengan cara membunuh cucunya sendiri, dengan menyembelih cucunya di atas kuburan si fulan. Dan sekian lama berjalan, suaminya sudah berhasil disihir hingga mati. lama waktu sudah berjalan, si ibu ini sudah didapati, sudah hampir dalam keadaan sekarat, hampir mati. Yang dia sakit, yang dia hanya berlindung di belakang sitar, di belakang tirai, anaknya yang laki-laki dipanggil. Wahai anakku, maukah engkau memaafkan aku? Wahai anakku, maukah kau ampunkan diriku kepada Allah atas dosa yang aku lakukan, apa yang telah kulakukan? Silakan wahai ibu, aku pasti akan memaafkan apa yang telah kau lakukan. Kamu tahu di mana anakmu hilang? Kenapa anakmu tidak ketemu? Sebenarnya akulah yang membunuh anakmu. Terkaget ibu anaknya, putri dari putra dari ibu ini. Kemudian dia melanjutkan, kenapa aku lakukan ini? Karena aku sangat benci dengan bapakmu, sehingga harus kubur bapakmu. Kemudian, lantas apa yang kau maukan? Wahai ibu, cukup jika kau bisa mintakan ampun, ampunkan kepada Allah, jangan habis-habis untuk doakan aku agar diampuni oleh Allah. Jika kamu berani membuka tirai ini, silakan. Sebentar lagi ibumu akan mati. Tapi jika kamu tidak berani, jangan buka tirai ini. Setelah dibuka ingin melihat ibunya, ternyata semua belatung memakan semua badan ibunya, kecuali kedua matanya dan bibirnya. Badannya semua penuh dengan belatung. Nah, dan ini ilmu-ilmu sihir. Maka kita kalau berobat ruqyah, jangan ke arah mereka-mereka yang tercium bau-bau kesyirikan. Nah, resikonya bahaya. Resikonya apa? Resikonya kita mendatangi dukun. Ya. Resikonya kita mendatangi dukun. Dan ini tidaklah diperbolehkan. Ya. Kalau dia mendatangi dukun, sholatnya dia tidak diterima selama 40 hari. Ini sebagai iqab. Kalau sudah mendatangi plus membenarkan, bisa menyebabkan dia kafir, kufur. Nah, ini sungguh mengerikan. Jika kita salah datang terapi ruqyah, yang kita datangi ternyata seorang dukun, hati-hati. Kita terjerumus dalam hal yang sangat menakutkan. Sholat 40 hari tidak diterima. Kalau membenarkan omongannya dia, dikhawatirkan kafir. Kita dikhawatirkan, diancam di sini kafir. Nah, ya kaum, ya. Demikian rahmat wa rahmatullah. Kemudian syirik kecil, ruqyah yang terjatuh dalam perkara yang haram, yang masuk dalam syirik kecil, contohnya adalah makana wasilatun ila syirk. Segala sesuatu yang dia memperantarai untuk terjatuh dalam kesyirikan, maka itu syirik kecil. Ya. Syirik kecil. Seperti apa? Kalam ghairu mafhum, ghairu mafhumin makna. Seperti meruqyah pakai jampi-jampi, pakai omongan yang seperti orang berzikir tapi enggak jelas. Ya. Suara-suara, susunan kalimat-kalimat enggak jelas, atau dalam bentuk tulisan-tulisan yang enggak jelas, ini masuk apa? Syirik kecil. Hati-hati subhanallah. Nah, ada saudara kita meruqyah di rumah. Jinnya enggak keluar-keluar, makar. Setelah di rumah ada tulisan seperti kaligrafi, bentuknya aneh-aneh. Setelah dihancurkan baru dirukyah, baru kerasa jinnya teriak-teriak. Ya. Ini enggak dibahas oleh Nabi, tapi mujarrab. Ya. Enggak mengapa selama itu apa? Malam yakun fihi syirik. Kata Rasulullah, selama itu tidak ada padanya kesyirikan, lakukan. Ya, lakukan. Nah, ini jenis yang muharram dari kesyirikan. Dan kebanyakannya kalimat-kalimat yang tidak dipahami ini adalah kalam-kalam ahlul jahiliyah, adalah ucapan-ucapan orang-orang di masa jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah diutus untuk apa? Untuk menghanguskan kejahilan-kejahilan. Nah, jenis yang ketiga, yang pertama jaizah, yang kedua muharramah. Pertama dibolehkan, diharamkan, dan yang ketiga jenis yang diperbolehkan. Jenis yang ketiga adalah jenis yang para ulama berselisih pendapat. Ya. Dia tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Sehingga ulama khilaf, apakah cara ini boleh? Apa tidak boleh? Seperti apa? Ruqyah bikalamit thayyib, ruqyah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, mau bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Somali, ya, terserah. Ya, bahasa-bahasa yang indah, ini yang khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih, kalau Syekhul Islam tidak memperkenankan, makruh. Tetapi pendapat yang sahih adalah boleh. Dalilnya dengan apa? Dalilnya sebagaimana keumuman hadis yang kita baca tadi, ya, yaitu dari hadis Auf bin Malik, la ba'sa birruqa man lam yakun fihi syirkun. Rawahu Muslim. Tidak mengapa dengan ruqyah selama ruqyah itu tidak ada unsur kesyirikan. Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Begitu pula hadis Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah, untuk kita membantu saudara kita apa membutuhkan ruqyah. Jangan nunggu saudara kita teriak-teriak minta tolong. Ya. Pernah kan kalau kita di Arab ada seorang ibu membawa putrinya yang diduga ada jinnya, diduga ada gangguan, dibawalah kepada teman kita seorang syekh, dia ahli ruqyah. Ketika di ruqyah, ternyata yang teriak-teriak bukan anaknya, ibunya yang teriak-teriak. Nah, ternyata ibunya yang ada isinya, ya, ada jinnya. Nah, baik. Sekarang contoh yang perkara khilaf juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, adalah ruqyah dengan cara menggantungkan Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an digantungkan di rumah. Atau ada Al-Qur'an kecil, ayat-ayatnya digantungkan, ditaruh di kalung, jadikan kalung. Ayat apa gitu misalkan, ditaruh, dilipat-lipat, dikasih pembungkus dari kulit, dijahit, kemudian dibikin benang, jadikan kalung. Apakah diperbolehkan? Ini khilaf. Ya, khilaf. Di antaranya ada yang memberikan rukhsah. Kenapa kok diperbolehkan? Kan ini Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah. Kalamullah itu bukanlah makhluk, karena kalamullah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Berarti kita masih minta tolong kepada Allah dengan melalui Al-Quran ini. Itu diantara mereka berdalil seperti demikian. Ya. Di antara mereka ada yang berdalil, ya, dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya beliau pernah menggantungkan pada anaknya itu doa, imma dari Al-Quran, ya, yang doa itu adalah doa al-faza, biar dia tidak takut, tidak kaget, tidak takut. Ya. Ini dalil diambil dari sahabat yang melakukan hal ini. Tetapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berpenyakit. Karena apa? karena di dalamnya ada rawi namanya Muhammad bin Ishaq yang dia mu'an'an dan an'anatuhu tadur. Mu'an'annya dia, riwayat dia, qala hadatsana fulan, kalau an fulan, an-nya dia kalau enggak bilang qala atau sami'tu, maka an-nya dia enggak dianggap. Ya. Kemudian penyakit yang kedua, untuk menjaga diri dari khaza, rasa takut. Ini tidak ada doa ini. Ya. Dan yang berikutnya, apakah yakin anak kecil ini akan melepaskan kalungnya ketika masuk kamar mandi? Kan tidak boleh dia membawa ayat masuk kamar mandi. Nah. Ini pun pendapat ini dipegang oleh banyak ulama yang memperbolehkan. Seperti Atha bin Abi Rabah, seperti Sa'id bin Musayyib, ya, Sayyidul Tabi'in, pemimpin para tabi'in, seperti Imam Ahmad pula, Imam Malik, Ibnu Abdul Bar, Qurtubi, Al-Baihaqi, ya, dan zahirnya juga Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim pun, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ini memperbolehkan berdalil dengan hadis yang kita sebutkan. Tapi intinya bukan kembali kepada mereka. Makanya kita enggak boleh fanatik sama seorang pun. Enggak boleh fanatik sama seorang tokoh. Antum jangan bilang saya ngaji ikut Ustaz Fulan. Enggak boleh. Ustaz bisa berubah-ubah, ada saatnya Ustaz menyimpang. Tapi kalau antum ngaji, saya berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu baik. Al-Qur'an Sunnah enggak ada berubah. Tapi kalau Ustaz seiring zaman mungkin saja bisa jadi ya semakin tenar kepalanya semakin besar. Ya, kalau ada salah dinasihati malah enggak dengerin, akhirnya kalau menyimpang dinasihati tambah marah, bisa jadi manusia. Ya, tapi kalau kita pegang Al-Qur'an dan Sunnah, pemahaman salaful ummah enggak berubah. Tapi kalau yang kita pegang saya ikut Ustaz Fulan, ini enggak boleh. Ya. Ini kita katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Barr, Imam Ahmad, siapa mereka? Jibal, gunungnya Sunnah, ya. Nah, apalagi zaman sekarang mau kita ikuti, lebih tidak pantas lagi, ya. Nah, demikian rahmatullahi wabarakatuh. Ya, syahidnya di sini bukan ulamanya, syahidnya lihat ternyata hadisnya berpenyakit. Kita bermadhab, jangan bilang madhab saya hanya madhab Hambali saja, madhab saya madhab Syafi'i saja. Tidak. Kita katakan kalau ada orang tanya apa madhab kamu, katakan idza sahal hadis fa huwa madhabi. Jika ada hadis sahih, maka itu madhab saya. Mau datang dari Imam Ahmad, mau datang dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Sirin, ya, madhab banyak, ada hanya 4, 8 madhab. Nah, cuma yang tersebar cuma 4 yang naik ke permukaan. Nah, demikian ibadah Allah, kita ambil selama hadis itu sahih, jangan terkungkung dengan seorang, ya. Tapi ambil semua, ya. Selama datang hadis sahih dari Imam Syafi'i, kita ambil. Dari Imam Ahmad, kita ambil. Nah. Baik, di sini walaupun imam-imamnya besar, tapi kalau hadisnya berpenyakit, ya sudah, kita ambil. Bukan berarti kita mencela imam tadi, bukan. Jangan dibilang kita enggak mengambil mata syifulan, madhabnya syifulan kali ini karena kita mencela, enggak, karena ternyata hadisnya berpenyakit. Juga jangan dilazimkan, apa kamu lebih pintar daripada Imam Ahmad? Jangan, enggak bisa dilazimkan. Nah, masing-masing mempunyai kelemahan. Ada imam fulan, dia tahu hadis ini berpenyakit, yang lain enggak tahu kalau ini berpenyakit. Nah. Kemudian pendapat yang kedua adalah mereka alladzina lam yurakhas dzalik, mereka yang tidak memberi udzur atau tidak membolehkan untuk menjadikan Al-Qur'an itu gantungan, enggak boleh. Ya, mutlak enggak boleh. Ini diantaranya dari kalangan sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Uqbah bin Amir, Ibrahim An-Nakhai, dan riwayat lain dari Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ternyata ada pendapat yang lain lagi. Makanya enggak boleh fanatik. Seseorang sekarang berfatwa demikian, ternyata berapa tahun lagi berubah. Ya. Seorang mengatakan sekarang kamera haram sehingga menyalahkan saudara-saudara yang lainnya. ya, maksudnya pakai siaran apa? Mubasyir, ya, video siaran langsung, mubasyir, haram, haram. Ya. Ini berpendapat dengan fatwa Syekh Shalih Fauzan. Ternyata Syekh Shalih Fauzan fatwanya lain lagi. Ya. Qaul akhar, pendapat yang lain yang terbaru. Nah, apa enggak diterima? Apa masih ngotot? Ini contoh dalam perkara ijtihadiyah, ya. Dalam perkara ijtihadiyah. Seru saja, ya. Enggak usah kenceng-kenceng. Seru, ya. Orang yang tasyaddud, ya. Ya. Orang yang tasyaddud mereka akan jatuh. Ya. Mereka akan kalah sendiri. Baik. Ini pendapat Imam Selain itu ada pendapat juga Ibn al-Arabi, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi, begitu pula Al-Hafidz Al-Hakami, begitu pula Al-Sa'di, begitu pula Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil, dan jamaah min al-ulama tidak memperbolehkan ruqyah dengan menggantungkan ayat-ayat. Ini masuk perkara apa tadi? Perkara khilaf. Ya, perkara khilaf. Baik. Apa yang membuat mereka melarang? Di antaranya dari bab syadud bara'i. Ya. Untuk menutup celah-celah manusia terjatuh dalam kesyirikan. Sehingga mereka bertawakal dengan kalung, enggak bertawakal kepada Allah. Ya. Kemudian apa lagi yang membuat dalil yang hujahnya pendapat yang kedua ini? Karena kalung ini atau dari ayat-ayat yang digantungkan ini itu akan melemahkan tawakal. Kemudian yang berikutnya ini adalah merupakan nuh imtihan min kalamillah, menguji atau merendahkan kalamullah, mengentengkan kalamullah. Kalamullah pakai kalung dibawa kemana-mana, bawa ke kamar mandi, anak kecil tidak paham. Ya, ini kalau pakai Al-Quran khilaf. Yang jadi masalah sekarang, apalagi anak-anak kampung, dibikin kalung, taruh di kakinya, dikasih apa? Apa? Kalungnya sapi itu ya, yang bunyi. Apa namanya? Hah? Iya, lonceng, kelonteng-kelonteng itu apa? Nah, dikasih itu tidak boleh. Dalilnya apa? Biar ketahuan anak saya lagi di pinggir sungai. Kalau pinggir sungai ada suara yang kerincing-kerincing, nanti khawatir masuk sungai. Nah, ini orang-orang kampung dan diperbolehkan juga, ya, termasuk lonceng. Ya, anaknya mau disamakan dengan sapi, tidak boleh. Nah, berikutnya, Al-Quran itu dibaca, bukan untuk digantung, bukan untuk dijadikan hiasan, ya, bukan dijadikan hiasan. Baik. Berikutnya ruqyah bukan hanya kepada orang-orang yang kena sihir, bukan hanya kepada orang-orang yang mamsus. Mashrur itu kena sihir, mamsus itu kesurupan. Apa bedanya? Mashrur kena sihir. Kena sihir. Biasanya kalau orang nyihir itu ada tukang sihirnya, ada perantaranya yang minta orang ini disihir. Ya. Bisa dipahami? Dan biasanya kalau seseorang mau nyihir itu pakai salah satu dari identitas orang yang akan disihir. Baik? Dari identitas orang yang akan disihir. Ya, permisi ya. Kalau pemuda mau nyihir, nyihir kasengsem, ya permisi, permisi, alhamdulillah, pakaian dalamnya wanita yang dicintai diambil kemudian disihir. Nah, kemudian tiwalah, ada tiwalah seperti seorang suami baru nikah sama istri, dia menggunakan tiwalah, termasuk syirik, ya, termasuk syirik, misalkan gelang dikalungkan sebagai tiwalah. Atau misalkan wanita ini dibaca-bacakan mantra-mantra khusus menggunakan sabun, yang sabun ini bikin wanita ini kasar sama suaminya biar gak ngelirik. apa, laki-laki yang lain. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Tayyib. Dan orang yang kena sihir biasanya pakai perantara, ciri khas orang yang akan disihir, melalui permintaan seseorang, kemudian pergi ke tukang sihir, kemudian tukang sihir minta bantuan dengan jin dengan maharnya untuk menyihir orang yang dimaukan. Pengalaman kita, kita mendapati, pernah mendapati seorang pasien, ya, pasien yang terkena sihir. Pasien ini masya Allah melihat dalam mimpinya dengan jelas wanita yang menyihir dia agar laki-laki ini mau menikah dengan wanita ini. Dan teman kita ini melihat dengan jelas tukang sihirnya datang dengan mukanya jelas, dan orang yang disihir kenal siapa yang minta sihir dan siapa tukang sihirnya. Nah, terkadang seseorang dimimpikan, dalam mimpi itu dimunculkan, karena sihir itu butuh apa? Butuh bukhul atau akad, akad untuk mengikat sihir. Kadang muncul tukang sihirnya datang dalam mimpinya, dia datang di rumahnya, menggali di depan rumahnya, menanam sesuatu, atau di pojok rumahnya, atau menaruh di pintunya, atau di tangganya, atau tempat-tempat tertentu, atau di sumurnya dan sebagainya, atau bisa menaruh melalui makanannya. Ya. Ini butuh apa? Butuh akad untuk ditanam, ada sihir tanam. Ya. Dan cara pengobatannya sembuh dengan waktu singkat, sebagaimana datang dari hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat, satunya di kepala, satunya di kaki, kemudian malaikat yang di kaki mengatakan hadza rajul madbub atau tubba, orang ini sedang sakit. Madbuba atau madbub, ya, sakit apa dia ini? Mas'ud, maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian ditanya, malaikat bertanya, aina? Ini menunjukkan bahwasanya kalimat aina, sihir yang dikirimkan kepada Rasulullah itu ada ikatan sihirnya. Fidir fulan, kata malaikat satunya, di sumurnya fulan. Kemudian tahta sahra, di bawah batu besar, di bawah di sumur itu ada batu besar, dan di bawah batu besar itulah bukhulnya, ikatan sihirnya untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat, wa anzahuha, buanglah, kuraslah air sumur itu. Ya. Kemudian wa ahriquha, kemudian bakarlah tali ikatan sihir. Ini ajaran sunnah. Ya. Kalau kita mendapatkannya seperti ini, dengan izin Allah langsung selesai sihirnya. Yang jadi masalah kalau tali ikatan sihir ini tidak ketemu, ini jadi masalah. Nah. Ini Allah kirim malaikat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah mengirim Ammar bin Yasir, kalau tidak salah, dengan satu lagi dengan Ali bin Abi Thalib, untuk menguras dan mencari. Dan didapat di situ apa? Dalam riwayat, yang riwayat ini kemudian hasan bisyawahidin, ya, ternyata didapati ada 11 tali ikatan senar. Water, water itu tali untuk panah, senar. Ada 11 tali ikatan. Tatkala dibaca kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Dan kemudian dibaca kul a'udzu birabbin nas. Setiap ayat demi ayat lepas satu watar, watar demi watar, ikatan demi ikatan lepas dengan sendirinya. Karena apa? Al-Falaq ditambah An-Nas ada 11 ayat, ya. Sehingga lepaslah ikatan-ikatan tersebut. Dan di situ kenapa Rasulullah kena sihir? Karena ada anak Yahudi, Gulam, yang anak Yahudi ini didatangi oleh Labid bin Aqsam, Yahudi kafir, yang waktu itu dia meminta rambutnya Rasulullah melalui anak Yahudi ini, sebagaimana datang dari hadis Ibn Abbas dan Aisyah bahwasannya anak Yahudi ini, anak-anak kecil ini biasa menyisir Rasulullah. Diambillah rambutnya Rasulullah, diambillah berapa potong dari gigi dari sisir ini untuk kemudian dijadikan bukhul tali ikatan sihir. Nah, dan seketika itu Rasulullah sembuh dengan izin Allah. Dan teman kita ini tatkala dia mimpi menemukan tukang sihir menanam sesuatu, kemudian esoknya digali sesuatu dan memang ada. Dan ketika itulah dia sembuh. Dibacakan ayat ya, bisa muawidatan yang kita sebutkan tadi, kemudian dibakar. Sembuhlah dia dari tali ikatan sihir. Ini sihir. Ya. Ada sihir saudara dari pengalaman kita. Ada seorang yang kerja di salah satu pulau, tidak perlu kita sebutkan pulau. Yang sihir ini sangat sadis sekali. Saya dapati kerabat dekat saya kena sihirnya mereka dari pulau ini, kisah yang sama. Ya. Ada seorang wanita di pulau ini ingin dinikahi, padahal laki-laki sudah punya suami. Ingin dinikahi dan dia tidak mau, saking jengkelnya karena dipaksa nikah. Kalau itu dipaksa nikah gimana? Sama wanita ini. Dilihat dulu ya, dilihat dulu. Nah. Dan ketika saking jengkelnya dengan wanita ini, dia meludah di hadapan wanita. Sampai akhirnya pulang ke rumahnya disihir, permisi. Alhamdulillah. Ke kamar mandi, kemaluannya sudah hilang. Nah. Ini ajaibul ghaib, tidak dijelaskan Nabi SAW, tidak dijelaskan. Tapi kenyataannya terjadi. Di antara kenapa kita bahas ruqyah, karena di sana ada ta'ifah, ada aliran-aliran yang menyimpang, aliran sesat dari kalangan Mu'tazilah yang mereka tidak percaya dengan adanya jin. Mereka tidak percaya jin itu memberikan efek pengaruh. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah saja kena sihir. Ya, Rasulullah saja kena sihir. Nah, mereka ini tidak beriman dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sihir. Ya, ngerinya sihir. Kemudian sekarang mamsus itu kesurupan. Gambaran kesurupan tidak sama dengan sihir. Kesurupan itu jinnya itu masuk sendiri dengan kemauan sendiri, tidak perlu dikirim sama orang yang ingin nyihir kita, tidak perlu dikirim sama tukang sihirnya, jinnya masuk sendiri. Sering kita dapati, pernah kita menerapi, ya. Seorang lelaki yang membawa istrinya ini sakit, gatal. Kita kasih obat kimia, sembuh. Datang lagi, istrinya permisi keputihan. Kita kasih obat herbal, sembuh. Datang lagi, ini tidak sembuh-sembuh, ganti-ganti terus penyakitnya. Setelah diruqyah, baru jinnya ngomong, sudah tidak usah diobati kimia sama herbal. Tahu jinnya, obat kimia sama herbal. Tidak perlu, saya yang bikin dia sakit, saya yang bikin dia gatal, karena saya cinta sama dia. Nah, dan dijelaskan sama Nabi Muhammad, ya. Tapi mereka ngomong, ya. Juga kita nggak bisa membenarkan 100% omongan mereka. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani, tidak boleh banyak bicara. Cukup ucapan, ukhruj ya aduwwallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Jangan dikasih embel-embel. Kalau kamu udah masuk Islam, kamu gini kan, nggak usah banyak ngomong, bacakan terus saja. Gak usah negosiasi,